Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'irul Masalik fi Tawdihi Alfiyat Ibni Malik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pembahasan Al-Mas'alatu Ar-Rabi'ata Asrah dalam bab Al-Mu'rab Wal-Mabni. Maka pembahasan kali ini kita lanjutkan Al-Mas'alatu Al-Khamisata Asrah, masalah yang ke-15. Jam'ul mudzakkaris salimu wa ma jumi'a bi ziyadati wawin wa nunin fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halati nasbi wal jarri. Nahwu qawli ta'ala qad aflahal mu'minuna. Akrimil mujtahidina. Ahsin ilal amirina. Wa huwa yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i al maksur ma qablaha al maftuh ma ba'daha. Wa nunu jam'il mudzakkaris salim iwabun 'ani tanwin fil ism al mufrad. Jamak mudzakkar salim adalah jamak dengan menambahkan wawu dan nun ketika rafa', ya dan nun ketika nasab dan jar. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, qad afalahal mu'minuna. Al mu'minuna jam'ul mudzakkaris salim ketika rafa. Akrimil mujtahidina. Al mujtahidina jam'ul mudzakkaris salim ketika nasab. Ahsin ilal amirina. Al-amirina jama' mudzakkar salim ketika jar. Naam. Jama' mudzakkar salim dirafakkan dengan tanda wawu, dinasabkan dengan dan dijarkan dengan tanda ya, dikasrah sebelumnya, di fathah sesudahnya. Nun pada jama' mudzakkar salim merupakan ganti dari tanwin pada isim mufradnya. Naam. Dia termasuk yang tidak mengikuti i'rab usul adalah jam'ul mudzakkaris salim. Secara mutlak ketika rafa yang harusnya menggunakan dhammah, jam'ul mudzakkaris salim menggunakan wawu. Ketika nasab harusnya menggunakan fathah, tapi jam'ul mudzakkaris salim menggunakan ya. Ketika jar harusnya menggunakan kasrah, jamak mudzakkar salim menggunakan ya. Adapun nun yang ada pada jamak mudzakkar salim, al mukminuna, al mujtahiduna, al amiluna, ini adalah ganti dari tanwin pada isim mufradnya. Nah, wala yujma'u hadzal jam'a illa syai'ani, yang bisa diikutkan jamak mudzakkar salim hanya dua macam isim. Al awal al alam li mudzakkarin aqilin, yang pertama berupa isim alam, nama orang atau nama tempat yang menunjukkan mudzakkar aqil. Nah, al-alam di sini nama orang ya. Jadi tidak semua isim alam bisa. Isim alam yang dimaksud di sini adalah nama orang mudzakkar berakal. Bi syarti khuluwihi wa minat tarkib, dengan syarat isim alam tersebut tidak menggunakan tak taknis dan tidak berbentuk murakab. Nahu Ahmad wa Ahmadun, Sa'id wa Sa'iduna, Amir wa Amiruna. Jadi isim alam yang bisa diikutkan jamak mudzakkar salim adalah isim alam mudzakkar yang berakal, tidak pakai tak taknis dan tidak berbentuk murakkab. Naam. Asani asifatu limudzakkarin aqil. Yang kedua, isim sifat mudzakkar yang berakal, bisyarti antakuna khaliyatan minat ta'i salihatan lidukhuliha, dengan syarat tidak pakai tak taknis, tapi seandainya dikasih bisa, seandainya dimasuki tak taknis bisa menerima, tapi dia tidak pakai tak taknis ya. Nah, au didalalati ala tahbil, atau kalau tidak bisa menunjukkan tak taknis ya, tidak bisa menerima tak taknis, paling tidak menunjukkan arti tahbil, syaratnya kan tidak pakai tak taknis. Nah, seandainya dimasuki tak taknis dia mau menerima, itu sifat yang bisa ikut jamak mudzakkar salim. Atau isim tadi, isim sifat tadi tidak mau menerima tak taknis tapi mau, tapi apa ini, menunjukkan tafdil, maka bisa. Nahwa alimun wa alimuna, katibun wa katibuna. Nah, ini yang bisa menerima tak taknis. Alimun bisa alimatun, katibun bisa katibatun. Afdalu wa afdaluna, akmal wa akmaluna. Ini tidak bisa menerima tak taknis tapi menunjukkan makna apa ini, tafdil, maka bisa ikut jamak mudzakkar salim. Jadi yang bisa diikutkan jamak mudzakkar salim cuma dua kelompok. Yang pertama ialah isim alam mudzakkar yang berakal ya, tidak pakai tak taknis dan tidak berbentuk murakkab. Balas, itu syaratnya. Yang kedua yang bisa diikutkan jamak mudzakkar salim ialah sifat mudzakkar berakal, dengan syarat tidak pakai tak taknis, tetapi ketika dimasuki tak taknis dia mau, atau kalau enggak mau tak taknis dia menunjukkan apa ini, tafdhil. Wa yulhaqu bi jam'il mudzakkaris salim fi i'rabihi ghairu mustawfin syurut, wa dalika mithlu ula wa ahlina wa alimina wa alamina wa wabidina wa arabina wa barina wa isrina ila tis'in wa masummiya bi jam'il mudzakkaris salim. Adapun yang tidak memenuhi persyaratan bisa diikutkan i'rab jamak mudzakkar salim, namanya mulhaq bi, seperti contoh uli ahdina alamina wabidina arbina banina isrina sampai tisina. Dan yang nama orang yang berasal dari jamak mudzakkar salim, nama sesuatu dari jamak mudzakkar salim, nahu illiyina wa zaidina wa abidina. Nah, jadi kalau ada lafad-lafad yang tidak memenuhi persyaratan menjadi jamak mudzakkar salim, dia bukan isim alam, bukan pula isim sifat yang ada syaratnya tadi itu, tapi bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, maka namanya mulhaq bi, hanya ikut i'rabnya saja. Contohnya uli ahdin alamin wabidin arabin banin isrin sampai isin. Uli itu pemilik, ahdin keluarga, alamin alam, wabidin. Nah, hujan, aradin bumi, banin anak-anak, isrin 20 sampai tisin, isrin talasin arba'in, komsin sampai tisin. Atau nama orang yang dibuat dari jamak mudzakkar arsalim, ini masuk bul hakfi. Contoh illiyuna, zaiduna, abiduna. Nah, nama sesuatu. Taib. Al-mas'alatu as-sadisata asrah. Masalah yang ke-16. Jam'ul mu'anasi salim. Wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini wa huwa yurfa'u bil dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Nahwu ja'at hindatun ra'aitu hindatin martu bihindatin. Termasuk yang tidak mengikuti i'rab usul adalah jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim itu ialah setiap isim yang dijamakkan dengan alif dan ta zaidah. Jamak mu'anas salim rafa dengan dhammah, ikut i'rab usul ketika rafa. Nasab dan jar dengan kasrah, berarti i'rab usulnya rafa dan jar. I'rab furu'nya adalah nasab. Yang harusnya nasab pakai fathah, jamak mu'anas salim pakai kasrah. Contoh ja'at hindatun, ra'aitu hindatin, martu bihindatin. Taib. Wa ijma'u hadzal jam'a asratu asya'. Ada 10 lafad yang bisa diikutkan jamak mu'anas salim. Al-awwal alabul mu'annas, semua nama orang perempuan bisa dijamak mu'anas salimkan. Nahu Maryam wa Maryamat, Fatimah wa Fatimat. Naam. Astani ma khutima bita itani, lafad yang diakhiri dengan tak taknis maka bisa diikuti jamak mu'anas salim. Nahwu samrah wa samarat, tolha wa tolhat. Wa istasna min dalika imra'atun wa syatun wa amatun wa ummatun wa syafatun wa millatun. Yang dikecualikan dari hukum yang kedua ini adalah lafadz imro'ah, wanita, syatun kambing, ummat, amatun budak perempuan, ummatun umat, syafatun bibir, millatun ajaran agama. Fala tujma'u bil alif wa ta, tidak dijamakkan dengan alif dan ta zaidah. Wa innama tujma'u ala nisa'in wa syiyahin wa ima'in wa umamin wa syifahin wa milalin. Tapi dijamakkan dengan nisa', di imro'ah jamaknya nisa', syatun jamaknya syiyahun, amatun jamaknya ima'un, ummatun jamaknya umamun, syafatun jamaknya syifahun, millatun jamaknya milalun. Ini lafad-lafad yang dikecualikan dari hukum yang kedua, yaitu yang diakhiri dengan tak taknis yang bisa diikutkan jamak mu'anas salim. khusus untuk lafaz-lafaz ini, imra'ah, syatun, amatun, ummatun, syafatun, millatun, tidak diikutkan jamak muannats salim, tapi punya jamak sendiri. Imra'atun jamaknya nisa'un, syatun jamaknya syiyahun, amatun jamaknya ima'un, ummatun jamaknya umamun, syafatun jamaknya syifahun, millatun jamaknya milalun. Baik, ini kalian hafalkan ya. Nah, pengecualian itu. Ats-tsalits, sifatul mukmin makrunah bitta. Nah, termasuk yang diikutkan jamak muannats salim ialah sifat muannats yang diiringi dengan ta, seperti murbi'atun wa murdi'at, audalah ala tafdil, atau tidak menerima tak taknis tapi menunjukkan tafdil, ya sifat muannats walaupun tidak menerima tak taknis tapi menunjukkan tafdil, maka bisa dijamak muannats salim kain. Contohnya fudla wa fudlayat. Arabi, sifatul mudakar ghairul akil, sifat untuk mudakar yang tidak berakal, ini bisa. Nah, ini ditambah ya, sifatul jam'il mudakkari ghairul akil atau ghairul akil, sifatul jam'il mudakkari ghairul akil. Sifat untuk jamak mudakar yang tidak berakal, maka menggunakan jamak muannats salim. Nahu jibalun syahiqatun. Jibalun itu jamak mudakar yang tidak berakal, maka sifatnya harus menggunakan jamak muannats salim. Syahiqatun. Untuk yang ini bisa menggunakan mufrad juga. Muannats ya, jibalun syahiqatun boleh, syahiqatun juga boleh. Al-khamis, al-masdar, al-mujawiz, thalathat akhruf, ghairul mu'akkid li fi'li. Nahu ikramat, ta'rifat, masdar yang lebih dari tiga huruf, yang bukan li taukid, yang bukan untuk menguatkan fi'ilnya. Jadi ikramatun, ta'rifatun. As-sadis, musaghgharun mudzakkarun ma la yaqil, isim tasghir mudzakkar yang tidak berakal. Nahwu duraihimun wa duraihimatun. Nah, duraihimun itu kan dia mengikuti wazan tasghir, kemudian dia mudzakkar tidak berakal, maka jamaknya ikut jamak muannats salim. Duraihimun, duraihimat. As-sabi' ma khutima bi alifit ta'nits al-mamdudah. Lafaz yang diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah, jamaknya juga jamak muannats salim. Nahwu sahra'u wa sahrawatun. Sahra'u jamaknya sahrawatun. Karena sahra'u diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah. Ats-tsamin ma khutima bi alif ta'nits al-maksurah. Lafaz yang diakhiri dengan alif ta'nits maksurah jamaknya juga ikut jamak muannats salim. Nahu dzikra wa dzikrayatun. At-tasi al-ismu li ghairil aqil al-musaddari atau al-musaddaru. Al-ismu li ghairil aqil al-musaddaru bibnin wa bidhi. Isim yang tidak berakal yang diawali dengan lafaz ibnun atau di. Nahu ibnu awa. Maka bisa dijamak muannats salimkan, yaitu banatu awa, artinya hina, ya. Nah, dzilqa'dah wa dzawatil qa'dah. Dzilqa'dah jamak muannats salimnya dzawatil qa'dah. Al-ashir kullu ismin a'jamiyyin lam yu'had lahu jam'un akhar. Setiap isim ajam non Arab yang tidak memiliki jamak selain jamak muannats salim, ya sudah dijamak muannats salimkan saja. Nahu at-tilfun. Tilfun ya ajam, ya enggak ada jamaknya, maka ikutkan jamak muannats salim. Wat-tilfuna. Nah, apalagi yang ajam, sim ajam enggak punya jamak, ya ikut jamak muannats salim. Contohnya apa? Telepon, ya. Apalagi yang ajam, ya. Jawal, jawal itu HP. Jawal, jawalat. Ya. Taib. Wa ma adama dzukira la yujma'u bil alif wa ta'i illa sama'an. Adapun selain yang disebutkan tadi, maka tidak diikutkan jamak dengan alif dan ta kecuali sama'i. Maksudnya kalau ada selain dari 10 tadi kemudian diikutkan jamak muannats salim, maka sifatnya sama'i, harus dihafal. Nah, nahwu as-samawat wal ummahat wal hammamat wa kullu dhalika sama'iyun la yuqasu alaih. Semuanya bersifat sama'i, tidak boleh dikiaskan. Wa yulhaqu bicab'il muannats salim fil i'rab syai'an. Ada dua lafad yang i'rabnya diikutkan jamak muannats salim, timbul hak bihnya. Al-awwal ulatu bimakna sahibat. Al-thani wa masumnya bihi min hadal jam'i. Yang kedua isim yang na'am atau nama orang menggunakan jamak muannats salim, atau nama sesuatu menggunakan jamak muannats salim. Nahu Arafat, itu Arafah itu, ya Arafat. Mawqiful Hajj ala 12 milan di Makkah al Mukarramah, tempat wukuf haji jaraknya sekitar 12 mil dari Makkah al Mukarramah. Adriat, nah Adriat itu nama sesuatu. Baladun fi Hauran min ardi Syam, nama daerah di wilayah Hauran di daerah Syam. Baik. Al-mas'alatu as-sabi'atu as-sah. Masalah yang ke-17, qauluhu rahimahullah, ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wajura bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaqub ba'da al-radif, dijarkan dengan fathah isim ghair munsharif selama tidak mudaf dan tidak dimasuki oleh al. Naam. Asyara rahimahullah. Nah, ini hamzanya kebalik ya, harus di atas. Asyara mengisyaratkan. Asyara rahimahullah bihadzal bait dan ismilladzil syarif. Ibnu Malik rahimahullah mengisyaratkan dengan bait syairnya ini pada isim alladzi la yansarif atau isim ghairu munsharif. Wa hukmuhu annahu yurfa'u bi dhammah. Hukum isim ghairu munsharif itu dirafakkan dengan dhammah, nahwu ja'a Ahmad, wa yunsabu bil fathati nahwu ra'aitu Ahmada. Dinasabkan dengan fathah, contohnya ra'aitu Ahmada, wa yujarru bil fathati aidan, dijarkan dengan fathah juga, nahwu martu bi Ahmada. Berarti isim ghairu munsharif i'rab furu'nya pada saat dia jar harusnya kasrah tapi dia pakai apa? Fathah. Hadza idza lam yudaf Au yaqo' ba'dal alif wal lam. Ini syaratnya tidak mudhaf dan tidak terletak setelah alif dan lam. Fa'in udhifa jurra bil kasrah, jika dimudhafkan maka dijarkan dengan kasrah. Nahu marartu bi ahmadikum. Wa kada idha dakhalahu al alif wal lam, demikian pula jika dimasuki oleh al-alif al-lam atau al. Nahu martu bil ahmadi. Wasayati tafsilu hadzal bab fi mawdhihi insyaallah. Akan ada rincian khusus bab malayan sharif di tempatnya tersendiri insyaallah taala. Yang jelas isim ghairu munsharif ikut i'rab furu' ketika jar yang harusnya kasrah dia pakai fathah. Al-mas'alatu ats-tsaminata asrah, qauluhu rahimahullah wa jalina hu yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa khatfuha lil jazmi wan nasbi simah. Kalam takuni litarumi madlama. Ini kalam ya. Kalam takuni litarumi madlama. Ini ada kesalahan ketik. Itu lam ya. Ini salah juga. Asyar, nah, bukan isyar ya. Asyar yusir. Hamzanya di atas. Asyar rahimahullah bihadzal bait ilal amtsilatil khamsah. Wa hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bi alif al-isnain aw wawil jama'ah aw ya'il mukhatabah. Bait syair ini merupakan isyarah dari Ibnu Malik pada al-amsalatul khamsah al-amtsalatul khamsa itu setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif musanna atau wawu jama'ah atau ya mukhatabah. Wa hiya turfa'u bi thubutin nun wa tunsabu wa tuzamu bi hadfiha. Al-amtsalatul khamsa dirafa' dengan menggunakan nun, dinasab dan dijazam dengan membuang nun. Nahu az-zaidani yaqumani, az-zaidani la yaquma, az-zaidani lam yakhruja. Nah, termasuk yang ikut i'rab furu' itu ialah al-amthilatul khamsah secara mutlak. Ketika rafa' harusnya pakai dhammah, dia pakai apa? Nun. Ketika nasab harusnya fathah, dia membuang apa ini? Nun. Ketika jazm harusnya sukun, dia membuang nun. Al-amthilatul khamsah itu apa? Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif musanna atau wawul jama'ah atau ya mukhatabah. Al-mas'alatu at-tasi'atu as-sah al-fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir wa huwa ma akhiruhu alifun kayakhsha au ya'un kayarmi au wawun kayad'u fa inna jazmahunna bihadfi akhirihi nahwu lam yakhsha lam yarmi lam yad'u. Fi'il mudhari' mutal akhir, yakni fi'il mudhari' yang diakhiri dengan alif seperti yakhsha, atau diakhiri dengan ya seperti yarmi, atau diakhiri dengan wawu seperti yad'u, maka ketika jazm dengan membuang huruf akhirnya. Jadi fi'il mudhari' mutalul akhir itu termasuk mengikuti i'rab furu' ketika jazm. Ketika rafa, ketika nasab ikut i'rab usul ya. Ketika jazm harusnya sukun, fi'il mudhari' mutalul akhir tandanya bukan sukun, tapi apa ini? Khatful akhir, membuang huruf akhirnya. Ada yang huruf akhirnya itu alif seperti yakhsha, ketika jazm dibuang alifnya lam yakhsha, atau diakhiri dengan ya seperti yarmi, ketika jazm ya-nya dibuang lam yarmi, atau diakhiri dengan wawu seperti yada'u, ketika jazm wawunya dibuang lam yada'u. Baik. Al-mas'alatu al-isyaun, masalah yang ke-20. Tuqaddaru harakatu salas fil ismil mufrad alladhi akhiru alifun lazimah. Tiga harokat dikira-kirakan pada isim mufrad yang diakhiri dengan alif lazimah. Nahu al-fata wal-mustafa wa yusamma mu'tallan maksuran. Contohnya al-fata wal-mustafa disebut isim mu'tal maksur. Jadi kesimpulannya isim maksur itu mengikuti i'rab usul tapi muqaddara. Dhamma muqaddara. Fathah muqaddara. Kasrah muqaddara alal alif ya. Karena diakhiri dengan alif lazimah sehingga muqaddara. Di al-fatah al-mustafa. Wa taqaddar dhammatu wal kasratu fil ismi mufrad alladhi akhiru ya'ul lazimah al maksur ma qablaha nahwu al murtaqi wal qabi wa yusamma mu'tallan manqusan. Ketika dhamma dan kasrah dikira-kirakan pada isim mufrad yang diakhiri dengan ya lazimah yang dikasrah sebelumnya seperti al murtaqi al qabi disebut mu'tal mangkus. Jadi isim mangkus itu isim yang diakhiri oleh ya lazimah yang sebelumnya dikasrah mengikuti i'rab usul hanya dalam bab nasab, jadi fathah pakai i'rab usul. Adapun ketika rafa dan jar isim mangkus ya. Isim mangkus ialah isim yang diakhiri dengan ya lazimah yang sebelumnya dikasrah. Baik, semuanya mengikuti i'rab usul. Hanya saja ketika rafa dan jar muqaddarah. Dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Ketika nasab baru menggunakan fathah dhahirah. Ja'a al-murtaqi ra'aitu al-murtaqiya marartu bil murtaqi gitu. Nah. Wadhalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa sami mu'talan min al-asma'i ma kal Mustafa wal murtaqi makarima fa awwal al-i'rab fihi quddira jami'uhu wa alladhi qad kusira wa thani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yanwi kada aidan yujar. Tayyib. Wallahu ta'ala al-bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-mu'rab wal-mabni. Ini ada ralat dari santri tentang isim yang bisa dimusanakan itu, masalah yang ke-8 ya. Coba lihat. Poin yang ke-8, isim yang bisa dimusanakan. Obati setelahnya ya, bukan poin yang ke-8. Yang ke-8 kan ayakuna lahu sanin fil wujud. Nah, lafaz sesudahnya. Wa kullu ismin mu'rabin ikhtalla fihi syai'un min syurutil musanna wa kana fi suratihi. Nah, di sini ditulis kelebihan ya. Ada baknya itu saburatihi dia. Nah, yang betul fi suratihi. Nah, terkadang saya langsung ngomong benar, tapi yang saya baca itu tulisannya salah ya, enggak diralat. Nah, di antaranya ini ya, bacanya sudah benar fi suratihi, ternyata tulisannya fi saburatihi ya, tulisannya diralat ya. Baik. Berarti itu halaman yang ke-23 ya, setelah poin yang ke-8 tentang isim-isim yang syarat-syarat isim musanna ya. Wa kullu ismin mu'rabin ikhtalla fi syai'un min syurutil musanna wa kana fi saburatihi. Nah, yang benar fi suratihi. Nah, oh, ini juga ada ralat. Masya Allah. Ini judul kitabnya sudah betul ya, Bada'iul Masalik fi Tawdihi Alfiyati bin Malik. Sudah betul, Tawdih ya. Tapi di sini aksesorisnya ya, bagian atas sendiri itu ya, tulisannya salah. Bada'iul Masalik fi Tawdihi Alfiyati bin Malik. Pakai ya, harus siapa ini? Tawdihi Alfiyat Ibn Malik. Tadi salah, dari awal sampai akhir yang ditulis dengan ya, harusnya ditulis dengan apa ini? Wow, itu makanya gak kita baca, karena itu cuma polesan untuk memperindah layout ya. Nah, ini salah ketik ya. Nah, qadar wa masyafa'ah, bisa seperti itu ya, salah dari awal ya, terus ya. Nah ya, tidak masalah, tidak apa-apa ya, dikoreksi saja. Jadi sejak awal itu berarti saya juga kok enggak memperhatikan itu, soalnya enggak terbaca dan enggak termasuk pembahasan dalam kitab ya. Nah, itu polesan malah salah tulis ya. Nih, harusnya taudih. Nah, jazan bukhair atas ta'awunnya, dan semoga bisa dipahami dengan baik. InsyaAllah pembahasan berikutnya kita sudah masuk An-Nakir wal Ma'rifah. Nah, wallahu ta'ala bisawab, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.